Kalau kita melihat di dalam praktik, sebenarnya masalah gangguan kejiwaan banyak yang bisa kita deteksi jauh sebelum menjadi lebih parah. Paling sering adalah misalnya contoh gangguan yang berkaitan dengan gejala-gejala seperti psikotik.